Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan kepada kita seluruh lini kehidupan kita ini harus sempurna pula. Baik itu dari sisi kesehatan, kemudian juga pergaulan, pendapatan, bahkan ibadah kepada Sang Pencipta yang merupakan asas daripada kehidupan atau tujuan kehidupan seorang muslim harus sempurna. Makin sempurna maka makin besar pahala yang didapatkan. Berbicara lingkup salah satu substansial daripada kesempurnaan itu menjaga kesehatan, seorang muslim harus bahkan wajib bagi mereka kembali kepada pengobatan nabawi. Banyak orang di antara kita sekarang meninggalkan pengobatan Nabi alaihissalatu wassalam. Padahal sudah jelas sekali ini bukan cuma sekedar ramuan dari Nabi SAW, tetapi dia adalah perintah dari Sang Pencipta Allah SWT, wahyu yang menciptakan kita, yang menciptakan penyakit itu, yang juga menciptakan kesehatan itu sendiri, dan akan memberikan kesembuhan dari penyakit, yang akan mempertahankan kesehatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW misalnya menyebutkan dalam sebuah hadis, kesembuhan pasti akan ada di mengkonsumsi madu, sayapan bekam, dan juga kai. Kai itu artinya menggunakan besi panas. Tapi aku melarang umatku untuk kai atau dijadikan pengobatan terakhir. Berapa banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyuruh kita menjaga makanan kesehatan. Dia mengatakan hambatus sauda dawa bikul da illa sam. Biji hitam atau hambatus sauda adalah obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Juga Nabi SAW punya makanan-makanan favorit. Beliau pernah memakan kurma dengan semangka. Sambil beliau mengajarkan kepada para sahabat, panasnya ini kurma akan didinginkan oleh dinginnya ini. Ditunjuklah semangka. Lalu dikatakan dinginnya ini akan dinetralisir dengan panasnya ini. Lalu beliau mengkombinasi untuk memakan keduanya. Ini contoh saja. Dan Nabi SAW sangat gemar mengkonsumsi daging. Sebagian bahkan saya pernah temukan sendiri tim medis yang mengatakan tidak usah konsumsi daging karena alasan ini dan itu. Karena syariat mengajarkan masalah itu. Kita boleh mengkonsumsi daging, kita tahu ada idul kurban. Kita berkurban dengan kambing, dengan sapi, dengan unta. Dan bahkan dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis tentang hari Nahar Idul Adha dan hari Tashrik 3 hari setelahnya, beliau mengatakan ini adalah hari-hari untuk bersenggama dan juga mengkonsumsi makanan. Dan diharamkan puasa di 4 hari ini karena kita disuruh mengkonsumsi daging kurban itu. Ini contoh-contoh saja. Dan juga Nabi SAW sangat kuat, sangat suka dengan makanan berkuah, makanan yang manis, dan sekian banyak anjuran Nabi SAW yang semestinya dijalankan oleh seorang muslim. Kesimpulannya saudaraku seiman, kembalilah kepada pengobatan nabawi, tata cara kehidupan islami yang diajarkan Nabi SAW, baik itu penataan pola hidup, ya, dan diantaranya tidur, makanan, minuman, ini semua adalah hal yang harus dilakukan. Nabi SAW bersabda kepada Abu Darda radhiyallahu anhu yang tidak mengontrol tidurnya, dia tidak mengontrol makannya dengan terus malam hari sholat, tidak pernah tidur, dan juga tiap hari puasa tanpa pernah membatalkan puasanya. Jadi setiap hari puasa waktu itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Darda, a'ti kulladhi haqqin haqqahu, berikanlah segala sesuatu itu haknya. Jasadmu punya hak, keluargamu punya hak, Tuhanmu punya hak, maka berikan semua hak. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang dihadapi oleh kaum muslimin atau manusia secara umum adalah menjaga kesehatan. Dan itu bagian daripada perintah agama. Di mana Nabi SAW mengingatkan dalam banyak sekali hadisnya, di antaranya hadis yang sahih, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah memberikan kepadanya obat. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Dan dalam pengobatan nabawiyah atau ajaran Nabi SAW cukup banyak. Di antaranya adalah hijama atau bekam. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, kesembuhan terdapat pada hijama. Jadi ada jaminan dari Nabi SAW kalau akan sembuh dengan hijama itu atau bekam. Juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan kesembuhan terdapat dalam 3. Yang pertama, madu, konsumsi madu, kemudian sayapan hijama atau bekam, dan kai. Kai ini menggunakan besi yang dipanasin, kemudian disemprotkan ke tempat yang sakit. Tapi Nabi SAW titip pesan, hanya saja aku tidak suka dengan kai. Riwayat lain, aku tidak memerintahkan umatku untuk kai atau menggunakan besi panas. Tapi saksi bahasan kita, madu dan bekam di sini. Juga dalam hadis-hadis yang sahih banyak sekali, riwayat Ibn Hibban, riwayat Ahlus Sunan, Karena Nabi SAW mengatakan, pada saat aku sedang diisrokan ke langit, maka tidak ada satupun malaikat yang aku temui kecuali mengingatkan, mengatakan, hai Muhammad, berbekamlah. Hai Muhammad, wasiatkan kepada umat untuk berbekam. Karena itu adalah kesembuhan dan keberkahan. Karena itu, saudaraku seiman, saya mengajak seluruh umat Islam, tidak terkecuali, termasuk diri saya sendiri, untuk rutin mengerjakan bekam ini pada ahlinya tentunya. Dan yang paling baik berbekam di tanggal 17, 19, dan 21 dari bulan Hijriah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kalian ingin berbekam, berbekam dari tanggal 17, 19, dan 21. Selamat mencoba dan semoga diberkahi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.